بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, yang Allah muliakan. Pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio Ris Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas hari kiamat. Dan materi terakhir di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang shirath, jembatan di atas neraka, ya, sudah selesai. Kita sekarang masuk pada pembahasan surga dan neraka. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang yang pahit dulu, yaitu neraka. Lebih baik pahit di awal, manis di akhir. Apa itu neraka? Neraka adalah sebuah negeri yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, yang menentang syariatnya, mendustakan para rasulnya. Neraka itu azab Allah. Allah mengazab orang-orang durhaka kepadanya dengan neraka ini. Penjara bagi orang-orang yang berdosa. Neraka ini kehinaan terbesar dan kerugian yang paling dahsyat. Tidak ada kehinaan melebihi kehinaan dimasukkan ke dalam neraka. Tak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian masuk ke dalam neraka. Allah berfirman tentang ulil albab. Ulil albab, orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya berdoa, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakannya. Jadi siapa saja yang dimasukkan ke dalam neraka, berarti Allah telah hinakan dia. Dan kehinaannya itu dahsyat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 63, Alam ya'lamu annahu man yuhadillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalikal khizyul azim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia akan diberikan neraka jahannam, dia kekal di dalamnya, dan itulah kehinaan yang paling besar. Maka siapa yang masuk ke dalamnya, dia sudah meraih sebesar-besar kerugian. Kerugian yang nyata. Allah berfirman, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya rugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Dirinya dia masukkan ke dalam neraka, keluarganya dia masukkan ke dalam neraka, dengan cara dirinya tidak ibadah, tidak melakukan ketaatan, melanggar aturan Allah. Itu sama saja dengan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Keluarganya dibiarkan, tidak terdidik, bahkan dididik dengan didikan yang tidak benar, diberi contoh dengan contoh yang tidak benar, yang keliru, yang salah. Akhirnya keluarganya mengikuti kebiasaan buruk dia. Itu sama aja dengan menjerumuskan keluarganya ke dalam neraka. Ala dzalika wal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata-nyata rugi. Serugi-rugi kerugian adalah orang yang memasukkan dirinya dan keluarganya ke dalam api neraka. Kenapa neraka itu kehinaan terhina, kerugian yang paling rugi? Karena di dalamnya terdapat segala hal yang membuat manusia itu menderita dengan kadar penderitaan yang tak pernah ada di alam dunia ini. Nah, kehebatan, dahsyatnya azab neraka itu tak bisa diukir dengan kata-kata, tak bisa diungkapkan secara lisan. Saking dahsyatnya, terus abadi lagi selama-lamanya. Makanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Quran tentang neraka, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal yang abadi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Sad 55-56, hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab jahannam yaslaunaha fabisal mihad. Kata Allah, inilah sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka ada seburuk-buruk tempat abadi, yaitu jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Ya, itulah gambaran tentang neraka secara umum. Neraka adalah makhluk. Surga juga makhluk. Makna makhluk apa? Yang diciptakan. Yang menciptakannya tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala. Malah nanti kita akan terangkan dalam ayat ataupun hadis. Apakah surga dan neraka itu makhluk hidup ataukah makhluk mati? Tergantung apa definisi dari makhluk hidup atau makhluk mati. Tapi yang jelas, neraka dan surga itu bisa bicara. Neraka itu punya mata yang melihat, punya lidah untuk berbicara. Nanti Al-Quran menerangkan hal itu dan juga hadis yang sahih. Ya. Dah baik surga ataupun neraka, dua-duanya diciptakan untuk abadi. Allah Azza wa Jalla menjelaskan khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau penghuninya kekal, berarti surga dan nerakanya juga kekal. Berkata Imam At-Tuhawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tuhawiyah, wal jannatu wan nar makhluqatan la tanfiyani abadan wala tabidan fa inna allaha ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al khalaq wa khalaqa laha ahlaha faman syaa'a minhum ila al jannah fadlan minhu wa man syaa'a minhum ila al nar adlan minhu. Kata Imam At-Tahawi, surga dan neraka adalah dua makhluk. Tidak akan hancur dan tidak akan musnah. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan jin dan manusia. Allah juga telah menciptakan bagi surga dan neraka itu calon-calon penghuninya. Siapa orang yang Allah masukkan ke dalam surga di antara manusia, maka itu adalah karunia dari Allah. Siapa orang yang Allah kehendaki masuk ke dalam neraka, maka itu karena keadilan Allah. Berkata Imam Ibn Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Tahawiyah, kata beliau, amma qawluhu innal jannata wan nar makhluqatan, fattafaqa ahlus sunnah ala annal jannata wan nar makhluqatan mawjudat mawjudatanil an. Walam yazal ahlu sunnah ala dhalik. Adapun perkataan Imam At-Tuhawi bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk, maka seluruh ulama ahlu sunnah telah sepakat bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk yang sekarang ini sudah ada. Dan demikianlah keyakinan ahlu sunnah sejak dahulu berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Kecuali segelintir orang dari kalangan kaum muslimin yang menyimpang. Seperti golongan Mu'tazilah dan golongan Al-Qadariyah. Mu'tazilah itu orang yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Lebih mendahulukan pertimbangan rasio mereka daripada Quran dan Sunnah. Disebut dengan sebutan Mu'tazilah. Juga kelompok Qadariyah. Qadariyah itu juga menggunakan akal dan berakibat fatal. Apa akibat fatalnya? Menolak takdir. Kata mereka, gak ada takdir. Apa yang terjadi besok, gimana rencana dan usaha kita sekarang? Itu Qadariyah. Juga sama menggunakan akal. Mereka beri keyakinan surga dan neraka belum ada. Nanti akan diadakan pada hari kiamat setelah seluruh alam jagat raya ini hancur. Nanti diciptakan mendadak oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kata Qadariyah dan Mu'tazilah. Perkataan mereka itu bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih. Ayat dan hadis yang sahih menjelaskan surga sudah ada, neraka sudah ada, efeknya juga ke alam dunia ini sudah ada. Makanya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan secara tegas surga dan neraka itu sudah ada. Adapun ayat yang menerangkan bahwa surga dan neraka ini sudah ada, contohnya adalah Al-Quran Surah Ali Imran 132. Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dikatakan u'iddat. U'iddat itu telah disiapkan, telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Allah juga berfirman dalam Al-Hadid 32, Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ad uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Bersegeralah kalian menuju surga, menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah diciptakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Jadi telah diciptakan, telah disiapkan, telah disediakan, sudah ada. Itu tentang surga. Adapun tentang neraka, Allah juga terangkan. Kata Allah, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Kalau kalian tidak mampu, maksudnya tidak mampu membuat yang semisal Al-Qur'an. Sebab ayat sebelumnya Allah menyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratin mimitslih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa 'indat lil kafirin. Kalau kalian masih merasa ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisuratin min mithlih. Coba kamu buat surat yang seperti Al-Quran. Terus, panggil tuh kawan-kawan kalian untuk membantu kalian dalam membuat surat itu kalau kalian benar. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu melakukan itu, walan taf'alu, dan tidak akan mampu melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kamu ke dalam neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang kafir, telah disediakan, telah diciptakan bagi orang kafir, ya. Termasuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit, salah satu keluar biasaan kekuasaan Allah yang dilihat adalah diperlihatkan surga dan neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Sidratul Muntaha, di samping Sidratul Muntaha ini ada surga Ma'wa. Ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 15. Allah berfirman, وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنَّ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Sungguh, Nabi SAW telah melihat rupa Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul mawa, di samping sidratul muntaha itu ada surga Ma'wa. Jadi ketika Nabi Mi'raj sudah ada itu surga Ma'wa. Itu ayat yang menjelaskan bahwa surga itu sudah ada. Diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Anas radhiyallahu an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu mengatakan, "Tsumman talaqa bi Jibril hatta ata Sidratul Muntaha. Faghasyaha alwanun la adri ma hiya. Qala tsumma dakhaltu jannah fa idza hiya janabid al-lu'lu wa idza turabuha turabuha al-misq." Kemudian Jibril membawa aku ketika Isra, ketika Mi'raj, sampai tiba di Sidratul Muntaha. Fa ghasyaha alwanun la adri ma hiya, maka Sidratul Muntaha itu tertutup oleh warna-warni yang sangat indah. Aku enggak tahu warna itu warna apa. Saking indahnya. Nah, kemudian tsumma dakhaltul jannah. Lalu aku masuk ke dalam surga. Ternyata surga itu kerikil-kerikilnya berupa mutiara-mutiara. Dan turabuha, tanahnya adalah al-misk. Berdasarkan hal itulah keindahan surga bisa terlihat. Kalau umpamanya sekarang kita di luar ada kerikil-kerikil tajam, kotor, tanah, pasir gitu ya. Di surga enggak ada kotoran tuh. Kerikilnya, batu-batunya semuanya mutiara-mutiara. Kemudian tanahnya adalah ja'faran. Yang tidak kotor dan tidak memadaratkan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Yuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah." Bila salah seorang di antara kalian mati, masuk ke lubang kubur, masuk ke alam kubur, maka akan diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang surga dan neraka. Kalau nanti dia calon ahli surga, yang akan diperlihatkan setiap pagi dan petang itu surga. Tapi kalau dia nanti calon penghuni neraka, akan diperlihatkan neraka tiap pagi dan tiap petang. Lalu dikatakan, itu tuh tempat kamu menetap nanti, ya, setelah kamu kelak dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dia seorang mukmin ketika di dunianya ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli kebaikan, anti kepada dosa dan kemaksiatan, selalu dihindari tuh yang dosa yang maksiat itu. Terus kita mati, maka di alam kuburnya setiap pagi dan petang kita akan melihat apa dan bagaimana tempat tinggal kita nanti di akhirat. Kalau kita seorang mukmin yang soleh memperoleh nikmat kubur, yang kita lihat setiap pagi dan petang adalah surga. Menyenangkan apa tidak? Iya. Betah apa tidak? Iya, betah. Dan itu salah satu di antara nikmat kubur. Adapun kalau orang selama di dunia durhaka, mengabaikan hak Allah, perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar, kemudian mati dalam keadaan demikian, masuk ke lubang kubur, masuk ke alam kubur, dia akan memperoleh azab kubur. Salah satu azab kubur, ini salah satu, bukan satu-satunya. Selain disiksa, ya, juga diperlihatkan kepadanya neraka setiap pagi dan petang. Terus sampai hari kiamat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka keterangan itu menerangkan surga dan neraka sudah ada. Sudah diciptakan. Tapi berada di alam lain yang tidak bisa kita jangkau. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, khusifatis syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaratil hadis wa fihi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu fi maqami hadza kull syai'in wa'idtum bihi hatta laqad ra'aituni akhidha qatafan minal jannahina ra'aitumu taqaddamtu walaqad ra'aitun nar yahtimu ba'daha ba'da hina ra'aitumuni ta'akhartu. Suatu saat, kata Aisyah radhiyallahu anha, terjadi gerhana matahari total. Siang-siang itu cuaca gelap seperti malam. Kenapa? Karena matahari tertutup oleh bulan secara penuh. Jadi gelap. Ya. Maka Nabi SAW melakukan sholat yang disebut dengan sholat kusuf. Sholat gerhana apa? Matahari. Kaum muslimin juga sholat. Kita juga pernah melakukan sholat gerhana di sini berkali-kali, ya. Sebentar apa lama? Lama bingit sampai lutut nyorocod. Sampai pegel-pegel. Karena begitulah sunnah Nabi SAW. Di zaman Nabi sampai ada beberapa orang tua yang pingsan. Saking apanya? Lamanya berdiri. Di kita mah gak seberapa, gak sampai sejamnya. Di zaman Nabi SAW lebih dari itu. Ketika sholat, para sahabat melihat Nabi SAW maju melangkah dan mengulurkan tangannya seperti mau ngambil sesuatu. Setelah itu tiba-tiba beliau mundur kembali ke belakang. Itu di dalam sholatnya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Setelah beres sholat, para sahabat bertanya, apa yang terjadi itu? Di tengah-tengah sholat. Kok di tengah sholat beliau maju dan mengulurkan tangannya seperti mau mengambil sesuatu, dan setelah itu tiba-tiba mundur ke belakang. Maka Nabi SAW bersabda, ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum bihi. Diperlihatkan kepadaku, aku melihat di tempatku ini segala sesuatu yang telah dijanjikan untukmu di akhirat nanti. Aku melihat surga. Aku melihat buah-buahan yang rendah dan mudah untuk dipetik yang ada di dalamnya. Maka aku ulurkan tanganku untuk memetik salah satu buah tersebut. Terus tiba-tiba diperlihatkan kepadaku neraka. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur. Jadi ketika Nabi SAW terlihat maju, itu melihat surga beserta isinya dan ingin memetik buahnya. Dan ketika aku melihat neraka, beliau menyatakan api neraka itu menyambar satu sama lain. Dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur. Ini menunjukkan Nabi SAW telah melihat surga dan neraka. Dan itu menunjukkan surga dan neraka itu sudah ada. Dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi karena salat gerhana itu diikuti oleh ribuan kaum muslimin, banyak sahabat yang meriwayatkan peristiwa ini. Selain Aisyah tadi, Ibnu Abbas juga meriwayatkan, kata Ibnu Abbas, in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata para sahabat seusai salat gerhana yang melelahkan. Qalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka tanawwalta syai'an fi maqamika, thumma ra'ainaka taka'ka'ta. Faqal inni ra'aitul jannah wa tanawaltu anqudan law asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nar falam ara mandharan kal yaumi qattun afla wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kami melihat engkau ketika salat di tempatmu mengulurkan tanganmu seperti mau mengambil sesuatu. Lalu kami melihat engkau tiba-tiba mundur ke belakang. Berkata Nabi SAW, aku melihat surga. Aku ingin memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. Seandainya aku dapat, aku berikan kepada kalian lalu kalian makan, tak akan tersisa lagi kenikmatan dunia ini sedikitpun. Saking lezatnya itu buah dari surga, maka seluruh kenikmatan dunia itu sudah enggak ada apa-apanya lagi. Tidak ada bandingannya, ya. Lalu aku melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan lagi daripada itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Jadi kebanyakan penghuni neraka teh ternyata ibu-ibu, para wanita. Qalu, bertanyalah para sahabat, bima ya Rasulullah, kenapa demikian wahai Rasulullah, kenapa lebih banyak para wanita, padahal yang lebih banyak taat itu kepada Allah dan Rasulnya para wanita. Pengajian-pengajian umumnya itu dipenuhi oleh para wanita, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kenapa penghuni neraka itu kebanyakan wanita? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Para sahabat bertanya lagi, ayakfurna billah, apakah karena kafir kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, bukan, yakfurnal ashir. Bukan, tapi karena kufur kepada suami. Yakfurnal ihsan, karena kufur kepada kebaikan-kebaikan suami, tidak bersyukur atas apa yang diberikan suami kepada istrinya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu khairan qat. Seandainya kamu para suami berbuat kebaikan sepanjang hidupnya kepada istri, kemudian istrimu melihat satu sedikit kesalahan pada dirimu, sang istri menyatakan ma ra'aitu khairan qat, aku tidak pernah berbahagia hidup denganmu. Aku tak pernah merasakan kesenangan. Aku tak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari dirimu. Ya. Padahal sepanjang hidupnya itu suami berkorban, berbuat, berjuang untuk istri. Sedikit berbuat kekeliruan, kesalahan, semua kebaikan itu dianggap hilang. Halo dok, setahun lantis kuhujan sapoe. Maknanya apa? Kemarau satu tahun. Setelah masa kemarau satu tahun habis, datang hujan pertama besar. Itu bekas-bekas kemarau selama setahun itu tidak lagi terlihat. Ya, kalau waktu kemarau itu umpamanya tanah belah-belah, kering ya. Terus sumur-sumur, hari saat dan bahasa Indonesia, sumur-sumur saat. Sumur-sumur kering, kering mah garing. Sumur itu susut airnya, ya. Susut airnya, surut airnya. Terus tanam-tanaman pada mati gitu kan. Terhujan. Maka tanah yang belah itu enggak kelihatan lagi karena tergenang air, ya. Tumbuh-tumbuhan tiba-tiba bermunculan, ya. Kemudian jamur-jamur sudah bermunculan. Kehidupan kembali seperti dahulu kala. Nah, itu. Jadi, kebaikan suami yang banyak terhapus dalam pandangan istri hanya kesalahan sekali dua kali yang dilakukan oleh suami. Apa akibatnya? Akibatnya seluruh pahala yang pernah dilakukan oleh istri, kebaikan yang dilakukan oleh istri itu terhapus hanya karena omongan yang tak seberapa. Melihat suaminya berbuat salah, istrinya ngamuk-ngamuk lalu mengatakan, sejak kita berumah tangga enggak pernah bahagia. Padahal bahagia terus. Hanya karena luapan emosinya, dan itu tanpa terasa menghapus seluruh pahala-pahala kebaikan yang pernah dilakukan istri. Pahala sholat, pahala saum, pahala berbuat baik kepada suaminya, kepada anak-anaknya itu terhapus. Makanya hati-hati ibu-ibu, jaga nih mulut kepada suami. Jangan sampai kita mengatakan secara enteng satu kalimat, satu perkataan yang membuat seluruh pahala kebaikannya terhapus. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi hadis yang tadi menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat neraka dan kebanyakan penghuninya siapa? Wanita, ibu-ibu. Itu menunjukkan neraka sudah ada. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayyum alladhi nafsi biyadihi law ra'aytum ma ra'ait la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya kalian telah melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Selama ini kan kita sebaliknya. Lebih banyak tertawa apa menangis? Tertawa. Tertawa mah dipastikan tiap hari kita tertawa, ya. Dan bukan sekali, sehari mungkin puluhan kali kita tertawa. Coba kapan kita menangis? Belum tentu sebulan sekali, belum tentu setahun dua kali atau setahun sekali gitu kan. Nangisnya jarang, lebih banyak tertawanya. Kata Nabi SAW, seandainya kalian telah melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka. Jadi kalau Nabi SAW sudah melihat surga dan neraka, berarti surga dan neraka ini sudah ada apa belum? Sudah. Kalau belum ada, Nabi SAW tidak akan pernah melihat surga dan neraka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Coba perhatikan. Berkata Rasulullah SAW, lamma khalaqallahul jannata wan nar, arsala Jibril ilal jannah faqal idhab fanzur ilaiha wa ila ma a'adadtu li ahliha fiha fadhahaba fanadhara ilaiha wa ila ma a'adallahu li ahliha fiha faraja faqal wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara bil jannah fa huffat bil makari fa qala irji fanzur ilaiha wa ila ma adadtu li ahliha fiha qala fa nadhara ilaiha thumma raja'a fa qala wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Kata Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, ini sudah. Ketika zaman dahulu Allah menciptakan surga dan neraka, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk pergi ke surga, masuk ke dalamnya dan melihat isinya. Maka pergilah Jibril. Melihat surga, melihat apa yang Allah janjikan untuk calon ahli surga. Seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya dilihat oleh Jibril. Setelah itu Jibril kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu melapor. Kata malaikat Jibril, ya Allah, demi kegagahanmu, tak ada seorang pun yang mendengar indahnya surga kecuali pasti dia akan memasukinya. Karena apa? Karena hebatnya kenikmatan surga. Orang yang pernah mendengar beritanya aja, kabita. Kabita itu apa? Tergiur, tertarik, teriming-iming. Coba umpamanya kita mendengar ulasan surga yang Allah terangkan dalam Al-Quran, keindahannya, ya. Di sana satu orang diberikan istana yang megah. Emas, perak, berlian, apa, pelayan-pelayan, bidadari-bidadari surga, semua yang diinginkan itu dipenuhi. Tak ada suatu pun keinginan orang di sana yang tidak diberi, semuanya, apapun, ya. Wah, itu pikabita. Siapa yang pernah mendengar kehebatan nikmat surga, pasti dia akan berupaya, beriman, beramal soleh, lalu masuk ke dalam surga. Indahnya surga membuat manusia itu berlomba pergi ke sana. Begitulah kalau kata malaikat Jibril, wah, pasti itu semua orang menginginkan surga dan pasti berusaha secara gampang masuk ke dalam surga. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk membuat rintangan dan halangan di tengah jalan menuju surga. Tadi mah mulus, ngabulungbung. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, jalannya mudah ya. Tidak nanjak tapi nurug tug mudun, subuh-subuh tuturubun muruk kulubsuk buruk. Jadi gampang lah gitu ya. Gampang. Kata Allah kepada para malaikat, coba pasang berbagai macam rintangan dan halangan. Nah, setelah itu diperintahkan lagi, Jibril lihat lagi. Dilihat lagi oleh malaikat Jibril. Uluh, tadi mah pertama ketika dilihat jalan menuju surga itu gampang. Enteng. Jadi orang itu termotivasi secara gampang menuju surga. Sekarang mah berat. Banyak halangan, banyak rintangan, harus berkorban dan berjuang keras. Lalu setelah itu Jibril datang kembali, lalu melapor kepada Allah, lalu berkata, wa izzatika, demi kegagahanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surgamu. Karena berat itu, coba bayangkan. Kalau untuk masuk surga sekarang, sebenarnya secara fisik gampang. Tidak melelahkan. Tapi secara mental ini ya. Coba umpamanya bangun tengah malam, secara fisik gampang atau mudah? Gampang. Tidak membuat terengah-engah. Tidak membuat tipe perekat, tipe bergeg. Tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, gak harus beli pulsa, gak harus punya kuota, kan gitu ya. Tinggal korejat, secara fisik mah gampang. Apakah ketika kita tidur, kita ditindih oleh batu besar? Tidak, tidak ada yang menindih apapun. Kenapa susah bangun malam? Jangankan bangun malam, bangun subuh saja kebanyakan orang ya. Banyak yang merasa berat, secara psikis, secara mental, ya. Saum, anak TK kuat. Tapi kenapa banyak orang yang tidak sanggup? Itu mentalnya. Ya, secara fisik mah jangankan cuma beberapa jam. Berapa jam kita saum? Paling 13 atau 14 jam. Seminggu juga fisik kita kuat, tidak makan, tidak minum. Tidak akan mati. Tidak makan, tidak minum dalam waktu, jangka waktu seminggu, enggak. Ini hanya berapa jam. Ada sahurnya, ada bukanya. Secara fisik kita bisa. Tapi secara mental yang gak bisa. Berat. Orang harus ibadah. Orang harus beramal soleh. Orang harus melakukan kebaikan. Orang harus menghindari semua yang Allah larang. Berat. Makanya malaikat Jibril menyatakan, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surgamu. Thumma arsalahu ilan nar, lalu Allah mengutus malaikat Jibril ke neraka. Kata malaikat, kata Allah, idhab fandur ilaiha wa ila ma'adadtu li ahliha fiya. Sekarang kamu pergi ke neraka. Lihat bagaimana neraka, bagaimana azab yang aku sediakan untuk ahli neraka di dalam neraka. Malaikat Jibril pergi ke neraka. Melihat apinya bertumpuk satu sama lain, saling menyambar, saling memakan satu sama lain. Lalu berkata malaikat Jibril ketika bertemu kembali dengan Allah, wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Wahai Allah, aku yakin tak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka bila orang itu pernah mendengar tentang ngerinya neraka. Dijaminlah ke neraka mah gak akan ada yang mau gitu ya. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk memenuhi jalan-jalan menuju neraka dengan syahwat. Dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang menggembirakan. Setelah itu Jibril dipanggil lagi, hey Jibril, sekarang kamu pergi ke neraka, lihat bagaimana jalan menuju neraka. Dilihat lagi oleh Jibril. Ternyata sekarang jalan menuju neraka itu yang enak, Banyak hal-hal yang menyenangkan, yang menggiurkan, yang menggembirakan, yang memuaskan. Lalu Jibril datang lagi kepada Allah lalu berkata, "Laqad khasyitu alla yanju minha ahadun illa dakhalaha." Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tak ada seorang pun yang selamat dari api neraka. Kenapa? Karena jalan menuju neraka itu apa? Menyenangkan. Jalan menuju neraka itu berjudi. Berjudi menyenangkan apa tidak? Bagi pelakunya itu menyenangkan dan kecanduan. Ya, bisa tahan tidak tidur semalaman. Kalah menang membuat penasaran. Kalau kalah, wah rugi. Kalau saya berhenti sekarang, uang saya gak akan kembali, kan gitu ya. Pasang lagi dengan harapan, siapa tahu sekarang mau menang. Kalah lagi, siapa tahu sekarang menang. Kalah lagi, sampai bangkrut semuanya. Semuanya dijualin, ya. Demikian juga mabuk, menyenangkan. Demikian juga berzina, menyenangkan. Semua yang Allah haramkan, menyenangkan. Sekali coba, ketagihan, dedeyen, susah lepas. Ya. Makanya malaikat Jibril menyatakan, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa selamat. Karena begitu menyenangkannya jalan menuju neraka. Ya. Tidur sebablasnya aja tidur, gak perlu mikir harus bangun subuh, apalagi bangun di sepertiga akhir malam. Ya. Siang, makan saja sekenyangnya, gak harus mikir saum gitu ya. Mau senang-senang, gak harus mikir ke masjid, gak harus mikir ke pengajian, gak harus mikir baca Al-Quran. Bebas. Senang orang itu. Hidupnya tidak terbatasi oleh aturan apapun. Oleh aturan Al-Quran dan Sunnah, oleh aturan agama, ya, bebas. Terus mau melakukan apapun yang menyenangkan, dilakukan. Menyenangkan, tapi berakhir di dalam penderitaan yang berkepanjangan, ke dalam neraka. Ibarat umpamanya, senteg, tahu senteg? Perangkap tikus. Jalan menuju perangkap tikus itu kita bikin menyenangkan bagi si tikus, ya, ditaburkan aja makanan dari mulai lubang tikus tong menuju sentegnya. Tikus teh begitu keluar teh sudah curing hak euleuh ieu bolu gitu. Dimakan satu-satu. Wah, banyak panjang menyenangkan pas sampai ke senteg. Wah, ini yang paling besar. Tek jet. Pejetnya. Seperti itu tuh. Oleh karena itulah maka Jibril ketika melihat neraka menyatakan, aku khawatir tak ada seorang pun yang selamat dari api neraka ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan. Baik ayat ataupun hadis. Makanya berkata Imam At-Tahawi bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk yang sudah ada, sudah diciptakan. Dan ini menjadi kesepakatan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang didasarkan pada keterangan Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka wajib kita meyakininya. Wajib meyakini surga dan neraka ini ada dan sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan seluruh keterangan yang tadi dijelaskan, ya. Nanti kita akan terangkan efek adanya surga dan neraka kepada dunia ini yang kita tempati ini. Tapi nanti sekarang mah waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Kepada Cepi di studio dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Cepi. Ya. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum bagi para pemirsa dan Pendengar dimanapun antum berada, silahkan yang akan mengirimkan pertanyaan bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476 atau melalui line telepon langsung di nomor 0228686-2637. Ustaz, sudah ada pertanyaan dari telepon yang masuk mungkin. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Abdullah di Cimahi. Bapak Abdullah, silakan Bapak mau tanya, surga itu dilintasi ke berapa kelompok gitu? Dulu kan kurang jelas, mohon diperjelas sekarang. Assalamualaikum, syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa CP pertanyaan? Surga itu dilintasi berapa kelompok? Mungkin dimasuki Ustaz maksudnya. Yang masuk surga itu berapa kelompok gitu mungkin. Beliau mengatakan dilintasi. Ya. Iya, barakallahu fiik. Surga apa neraka? Surga ya. Surga dilintasi oleh berapa kelompok? Atau penafsiran cepimah dimasuki. Belum tentu benar penafsiran itu. Mungkin bukan itu yang dimaksud. Saya kurang paham terhadap pertanyaan. Apakah seperti yang Cepi bilang dimasuki berapa kelompok itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas surga memiliki 8 pintu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man tawaddo'a, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, thumma asbagha wudu'ahu, siapa orang yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdoa begitu. Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Hadis sahih ini menunjukkan surga memiliki berapa? 8 pintu. Kalau 8 pintu, terus calon penghuni surga banyak, pas sesedek atau berdesak-desakan? Enggak. Karena satu pintunya berjarak dari antara Mekah dan Madinah. Besar banget ya. Jangan berharap, jangan membayangkan itu akan crowded, akan kacau, akan berdesak-desakan. Enggak, karena pintunya besar. Nah, di antara 8 pintu ini ada pintu yang dikhususkan untuk ahli sholat. Ada yang untuk khusus ahli saum. Pintu untuk ahli saum disebut pintu apa? Rayyan. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi siapa orang yang lebih menonjol aspek sholatnya, dia melakukan ibadah selain sholat, tapi sholat yang paling menonjol, dia akan masuk lewat pintu sholat. Siapa yang lebih menonjol aspek saumnya, dia akan masuki pintu royan. Yang jihadnya juga begitu, masuk pintu jihad, dan seterusnya. Siapa yang rata, bagus, sholatnya bagus, saumnya bagus, infak sodakohnya bagus, jihadnya bagus, amar ma'ruf nahi munkarnya bagus, dia boleh melalui pintu manapun yang dia suka. Termasuk seorang wanita, bila wanita memelihara sholatnya yang 5 waktu, di awal waktu ya, memelihara saumnya di bulan Ramadan, kemudian taat kepada suaminya dan memelihara kehormatan dirinya, dia boleh masuk melalui pintu ke dalam surga, melalui pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha ya wa hafizat nafsaha qila laha udkhulil jannata udkhul jannata ya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila seorang wanita memelihara salatnya yang 5 waktu, saumnya di bulan Ramadan, taat kepada suami dan memelihara kehormatan dirinya, dikatakan kepada udkhul jannata min ayil abwabi syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Jadi wanita mah untuk ke surga gampang. Gampang diomongin. Tapi dilaksanakannya susah, memelihara sholat yang 5 waktu. Banyak yang bisa. Saum Ramadan banyak. Taat ke suami dan memelihara kehormatan dirinya ini yang susah. Ya, kalau ada 4 ini saja, sholat, saum, taat suami, memelihara kehormatan diri, sudah. Akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu mana saja, silakan terserah. Ya. Jadi ada 8 pintu dan setiap pintu dimasuki oleh orang yang menonjol amalnya dalam salah satu jenis amal. Yang menonjol sholatnya, dia masuk melalui pintu sholat. Yang saumnya menonjol melalui pintu royan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Nur Alam. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz di jalan dakwah serta memberkahi dimanapun Ustaz berada. Ustaz, benarkah sirat itu 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun menurun? Tidak benar, tidak ada keterangan itu. Kita sudah membahas sirat secara detail. Keterangan-keterangan yang ada tentang sirat, pertama lebih kecil dari rambut. Lebih tajam daripada pedang. Licin membuat orang tergelincir. Gelap juga ya. Dan ada apa? Besi-besi yang menyambar orang-orang yang melintas di sana. Itu semua keterangan itu sudah kita terangkan. Tapi enggak ada keterangan yang menyatakan 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun nuruk tukmurun. Jadi 3000 tahun gitu. Enggak ada keterangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz, neraka apakah sudah ada penghuninya sekarang yang dikatakan kebanyakan wanita tersebut? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Apakah neraka sudah ada penghuninya? Belum. Karena apa? Karena orang-orang yang akan menjadi calon penghuni neraka belum dihisab. Hisabnya kapan? Nanti setelah kiamat. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan penghuninya itu kebanyakan wanita, ya? Pernah juga menyatakan aku masuk surga, aku mendengar suara langkah-langkah sendalmu wahai Bilal, gitu kan? Itu tentang gambaran yang akan datang. Jangankan surga dan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini saja sudah menjelaskan apa yang belum terjadi tapi akan terjadi di masa yang akan datang. Nabi menjelaskan tentang Dajjal. Dajjal belum ada, belum keluar. Nabi Salusa menjelaskan tentang akan turunnya Nabiullah Isa. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Padahal itu semua belum terjadi. Tapi sudah dikabarkan kepada kita. Siapa yang memberitahukan hal itu? Allahu Azza wa Jalla. Ya. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Allah perlihatkan, oh akan begitu tuh nanti. Padahal itu belum terjadian. Tapi akan dan pasti. Ya. Demikian juga apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di neraka, kebanyakan para wanita, itu adalah apa yang akan terjadi kelak, belum terjadi tapi Allah sudah memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam. Silakan lagi Cepi terakhir ya. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir dari Fathul di Bandung. Pertanyaannya adalah, apakah di surga bisa bernostalgia pada masa-masa di dunia, Ustaz? Iya. Di surga, di neraka bisa bernostalgia. Ayat ada, hadis ada. Ya, jadi tentang seseorang yang masuk surga. Dia cerita, dahulu saya punya kawan, punya sahabat karib ketika di dunia. Lalu dikatakan kamu mau melihat sahabat-sahabat karib tersebut di mana dia berada. Iya. Lalu diperlihatkan ternyata dia ada dalam neraka. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi najjani mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Dulu kamu pernah mengajak saya kepada kebatilan. Tapi Allah menyelamatkan saya. Jadi ada sahabatnya yang ketika di dunia itu mengajak kepada keburukan, dosa, maksiat. Jangan ngajilah, mending hang out yuk ke mall gitu. Mending tuh ada dangdutan kita nonton di sana asyik gitu, enggak bayar gitu ya. Ngapain ngaji? Ada yang begitu? Ada. Tapi kemudian dia diselamatkan oleh Allah. Enggak, saya lebih memilih ngaji. Nah nanti ketika dia sampai ke surga, ingat lagi dulu pernah ada kawan saya. Di mana dia sekarang? Ternyata di neraka. Ini salah satu nostalgia yang dialami oleh orang di akhirat nanti. Jadi iya, nostalgia tersebut akan ada. Nah nanti insya Allah akan diterangkan pada waktu kita membahas tentang surga. Sekarang kita masih berbicara secara umum terlebih dahulu tentang surga dan neraka. Nanti secara spesifik, secara khusus kita akan berbicara tentang neraka dulu secara detail, jenis-jenis siksanya, karakter orang yang masuk dalam neraka dan seterusnya, termasuk bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari api neraka. Setelah itu baru kita membahas tentang surga ya. Cukup sampai sekarang, sampai di sini saja dulu sekarang. Insya Allah kita akan lanjut kembali di hari-hari yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.